Dan fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Syarul umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik yang kepada kita sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita telah masuk dalam bab yang keenam yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, yaitu bab taqwa. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk untuk membaca dalil-dalil yang disebutkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau rahimallahu taala wa amal ahaditsul fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Adapun hadis-hadis, maka yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, man akramun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?" Qala atqahum. Maka beliau menjawab, "Orang yang paling takwa di antara mereka." Faqalu laysa an hadha nas'aluka. Maka mereka pun, para sahabat berkata, bukan tentang hal ini kami bertanya kepadamu. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Maka Yusuf, dia adalah Nabi Allah dan nama anak Nabi Allah serta cucu dari Khalilullah. Qalu laisa an hadza nas'aluka, maka kembali para sahabat mereka mengatakan, bukan tentang hal ini kami bertanya kepadamu ya Rasulullah. Qala fa an ma'adinil arbi tas'aluni, maka apakah tentang asal usul nasab Arab kalian bertanya kepadaku? Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu, muttafaqun alaih. Maka beliau mengatakan sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah adalah mereka sebaik-baik pula na'am di dalam Islam ketika mereka memahami tentang agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ma Muslim muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mencapai suatu kemuliaan yang paling utama, untuk mencapai akhlak-akhlak yang bagus, sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang orang-orang yang tersifati dengan kemuliaan, akhlak-akhlak yang baik. Bertanya mereka tujuannya agar supaya mereka bisa mengikuti jalan mereka, bisa mengikuti mencontoh sifat mereka. Nah, ini kondisi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis ini. Bagaimana mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam hadis ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah di antara manusia yang paling mulia, yang mana asal dari kemuliaan itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai secara sempurna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, mereka yang paling banyak kebaikannya, orang yang paling banyak ketaatan, demikian pula yang paling banyak dalam menahan, mencegah diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan, orang yang paling bertakwa, mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling mulia di antara mereka yang paling banyak hartanya, yang paling banyak keturunannya, paling banyak kerabatnya atau pengikutnya. Bukan. Naam. Allah Subhanahu wa taala itu melihat naam kepada hambanya dari sisi amalan-amalan mereka. Melihat sesuatu yang ada dalam hati-hati mereka. Bukan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri hambanya itu terkait tentang harta benda mereka. Naam, terkait tentang kedudukan, nasab, naam, rupa wajah mereka, bukan. Akan tapi yang dipandang, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait naam amalan-amalan dan apa yang ada dalam hati mereka. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada jasad rupa kalian, akan tapi Allah melihat na'am terhadap hati-hati kalian. Demikian pula amalan-amalan kalian. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling taat. Banyak. Nah, maka tentunya ini adalah merupakan al-haf hasungan untuk setiap muslim agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya semakin seorang itu bertakwa, semakin dia itu paling banyak ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sini mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak maksudkan pertanyaan tersebut terkait tentang hal ini. Naam. Ya. Sehingga pun mereka mengatakan laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang hal ini. Ya Rasulullah, kami bertanya kepadamu. Naam. Ya. Qala fa Yusuf Nabiullah. Maka orang yang paling mulia di antara yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah. Naam, selaku sebagai seorang nabi. Dan beliau adalah ibnu Nabilah. Orang tua beliau adalah seorang nabi. Demikian pula ibnu Khalilillah. Naam, nasab beliau. Ya. Naam. Berasal dari keturunan dari nabi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam. Naam. Beliau adalah orang yang mulia. Di antara yang paling mulia. Karena kemuliaan nubuwah, kenabian, selaku beliau seorang nabi. Demikian pula dari silsilah nasab keturunan. Beliau adalah keturunan dari nabi Yusuf, ibni Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Ya. Bapak beliau adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, orang tua dari Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq. Dan orang tua dari Nabi Ishaq adalah Ibrahim Khalilullah alaihim salatu wassalam. Selaku naam Khalilullah dan naam bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi setelah beliau itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dari keturunan beliau. Nah, ya, ini Yusuf Nabiullah. Nah, dalam hal kemuliaan nubuwah, dalam hal nasab keturunan dari para anbiya, di samping sisi yang lainnya, kemuliaan akhlak yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salam. Naam. Ya. Bagaimana beliau termasuk di antara orang yang memiliki akhlak yang mulia. Naam. Hayatatuhu lirra'iyah, bagaimana kepedulian beliau terhadap masyarakat, terhadap orang lain. Naam. Keumuman manfaat yang ada pada beliau, yang manfaat yang diambil oleh banyak orang. Naam, belas kasih. Naam, sayang beliau kepada mereka. Kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim menggambarkan yang demikian itu. Naam, penyelamatan beliau, ya, di saat kondisi mereka kesulitan dalam kehidupan. Ya. Naam, di samping keilmuan beliau bisa mengungkapkan, mentafsirkan mimpi. Ya. Naam, siasah tadbir, keahlian beliau dalam mengurusi suatu urusan perbendaraan. Ya. Naam. dan yang lainnya yang Allah sebutkan di antara kisahnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ini Yusuf Nabiullah. Naam. Di samping kesempurnaan kemuliaan nubuah, silsilah nasab asal usul beliau berasal dari keturunan para anbiya, akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada beliau, demikian keilmuan yang ada pada beliau, ya, yang bisa mentafsirkan mimpi, keahlian beliau dalam mengatur suatu urusan, sehingga beliau diamanai dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, maka Yusuf Nabiullah. Apakah ini yang diinginkan oleh para sahabat? Kembali mereka para sahabat mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang hal ini ya Rasulullah. Kami bertanya kepada. Nah, qala fa an ma'adin la arabi tas'aluni, apakah tentang ma'adin? Ya, asal usul Arab, ya, yang mereka dinisbahkan pada, yang mereka berbangga-bangga padanya, nasab. Terkait hal itu, kalian bertanya kepadaku. Naam, ya, ma'adin, jamak dari ma'adin. Naam, ya, barakallahu fik. Yang dimaksudkan adalah usuluhum wa ansabuhum, asal usul mereka dan nasab mereka. Naam, ya. Yang mereka dinisbahkan padanya. Maka fannas manusia itu seperti ma'adin. Ya. Barang tambang. Nah. Yang asal mereka itu berbeda-beda. Ada yang mulia, ada yang tidak demikian. Nah. Dalam nasab. Sebagaimana barang-barang tambang, iya kan? Ada yang subhanallah sesuatu yang sangat berharga. Naam. Sangat mulia. Ada sesuatu yang dari barang tambang tersebut yang ada dalam bumi itu sesuatu yang naam rendah nilainya, harganya. Naam. Ya, setiap barang tambang yang keluar dari bumi akan menampakkan dari sisi asalnya. Oh, emas sesuatu ya subhanallah. Naam, sesuatu yang berharga. Naam. Oh, ini jenisnya. Oh, ini sesuatu yang rendah. Maka demikian pula manusia. Kondisi mereka berbeda-beda. Dari sinasab mereka. Naam. Ada yang mulia, ada yang tidak demikian. Naam. Apakah tentang hal ini kalian bertanya kepada? Naam. Maka khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah sebelum ya di masa-masa fatrah diutusnya para nabi. Naam, sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, maka sebaik-baik pula mereka di dalam Islam ketika mereka memahami agama. Naam. Ya. Manakala mereka adalah orang di zaman jahiliyah, orang yang memiliki nasab asal usul keturunan yang mulia, mereka adalah ashabul muru'ah. Naam. Ya, demikian pula makarim dan akhlak, mereka adalah orang-orang yang punya keluhuran budi, punya akhlak yang mulia. Di zaman jahiliyah mereka demikian kondisinya, maka demikian pula kemuliaan itu tetap ada pada mereka. Tatkala mereka masuk ke dalam Islam, ya. Dan apa? Idza faquhu, manakala mereka memahami tentang agama. Kemuliaan itu tetap mereka miliki. Khiyarum fil jahiliyah, khiyarum fil islam idza faqum. Sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, ketika mereka memang di zaman jahiliyah punya nasab keturunan yang mulia, punya keluhuran budi, akhlak-akhlak yang mulia, kemuliaan itu pun ya tetap ada pada mereka tatkala mereka masuk ke dalam Islam, beriman, bertakwa, paham tentang agama. Naam. Ya, karena sungguhnya Islam datang dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Naam. Ya. Barakallahu fik. Khiyarum fil jahiliyah, khiyarum fil Islam idza faquhu. Karena dengan fahamnya mereka tentang agama, maka pemahaman mereka terhadap ilmu agama ini yang akan mendisiplinkan mereka, yang akan meluruskan mereka, yang akan membenarkan mereka. Naam, langkahnya, jalannya. Naam. Barakallahu fik. Ya, tapi dengan syarat apa? Kemuliaan yang mereka miliki di zaman jahiliyah dari si nasab, keluhuran budi yang semisalnya, itu akan tetap mereka miliki kemuliaan tersebut dengan syarat mereka masuk ke dalam Islam, mereka memahami tentang agama. Ya. Bani Hasyim, sesuatu yang ma'ruf. Ya, sebaik-baik dari Quraisy. Yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal. Naam. Ya. Maka mereka adalah sebaik-baik. Naam, dalam Islam, dalam keislaman ketika mereka memahami tentang agama. Walaupun mereka dari Bani Hasyim, tapi tatkala mereka bukan seorang muslim, bukan orang yang paham agama, nasab tidak memberikan menjadikan seorang itu mulia, hanya sebatas nasabnya saja. Nah, tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, mempelajari agama, faham tentang agama, naam, ya, menjadikan mereka adalah orang yang mulia. Ya, kemuliaan nasab, ya, ditambah dengan kemuliaan agama. Kemuliaan di atas kemuliaan. Naam, yang sebatas nasab saja tidak memberikan manfaat. Kemuliaan seseorang, ya, yang menjadikan mulia seorang tersebut terkait terhadap agamanya, pemahaman dia terhadap din dan bagaimana amaliyah. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fa fi hadza dalil ala anna al-insan yushrafu bin nasabi. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya seorang itu dimuliakan dengan nasabnya, lakin bisyartin an yakuna lahu na'am faqhuha fi dinihi. Ya, dengan syarat, ya, dia dimuliakan dengan nasabnya dengan syarat apa? Manakala dia faham, ya, tentang agamanya. Na'am. Barakallahu fik. Yang tentunya ini pun memberikan faedah kepada kita. Ya, menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya. Naam. Barakallahu fik. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di mana ilmu ini sesuatu yang lebih mulia, lebih afdol, ilmu agama tentunya. Ya, dibandingkan nasab, keturunan, banyak harta, banyak pengikut. Perhatikan di sini. Ya. Naam, khairuhum fil jahiliyah khairum fil Islam idza faquhu idza alimu ahkam syar. Ketika mereka memahami tentang agama yang tentunya mengamalkannya. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Yang menjadi syahid di sini, naam, bahwasanya seseorang itu diutamakan, dimuliakan, naam, itu dengan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Bukan dengan banyaknya harta. Bukan karena rupa yang bagus. Bukan karena naam memiliki nasab yang mulia. Akan tapi ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau masuk ke dalam Islam umur beliau kurang lebih 30 tahun. Naam. Dan beliau meninggal ketika usia beliau kurang lebih 36 tahun. 6 tahun hidup, ya, di atas keislaman, ya, pada peristiwa perang Khandaq ataukah naam yang lainnya, perang Khandaq kalau enggak salah, beliau terluka. Ada 80-an luka yang ada pada tubuh beliau. Hingga beliau menyebabkan meninggal karenanya. Ketika beliau meninggal, na'am, Arsyur Rahman terguncang karenanya. Subhanallah. Na'am, keimanan, ketakwaan menjadikan mulia seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan dengan kita. Kondisi keadaan keumuman manusia, kaum muslimin, hidup sekian lama di atas keislaman. Terkadang seseorang meninggal tidak menjadikan orang-orang yang sekitarnya nah terguncang padanya, bahkan terkadang tetangganya samping rumahnya tidak tahu bahwa si fulan meninggal. Sekian lama hidup di atas keislaman. Berapa tahun usia kita sekarang? Alhamdulillah Allah takdirkan kita semenjak dari usia kecil kita berada di atas Islam. Nikmat. Tapi sejauh mana dari sekian lama usia kita tersebut, keimanan kita, ketakwaan kita, amaliah kita. Yang menjadikan orang-orang mungkin akan merasa kehilangan dengan meninggalnya seseorang tersebut terkait agamanya. Barakallahu fiik. Maka ini sahih dari hadits ini. Bahwasanya seseorang dimuliakan, diutamakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ini al-haf, hasungan, dorongan bagi setiap muslim untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini pun memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang terkumpul pada beliau di samping kemuliaan akhlak, demikian pula ilmu, kemuliaan yang ada pada beliau dari nubuwah, dan kemuliaan dari sisi nasab, di mana beliau adalah merupakan keturunan dari para nabi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata mu'alif rahimallahu ta'ala, as-tsani yang kedua, hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqu dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dunya halwatun khadira." Dunia itu manis dan hijau. Manis rasanya, hijau dipandang, dilihat. Sesuatu yang digambarkan, sesuatu yang manis dan hijau, tentunya akan menarik. Membikin seseorang tertarik dengannya. Dan menjadikan seseorang tentunya berkeinginan untuk mendapatkan, memperoleh sesuatu yang menarik tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna dunya halwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Yang menyebabkan kebanyakan manusia terperdaya. dengan dunia tersebut. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kalian padanya. Naam. Fayandur kaifa ta'man, kemudian Allah akan melihat bagaimana manusia kalian itu akan berbuat dengannya. Naam. Ya. Apakah manusia tersebut orang-orang yang terperdaya dengan dunia? Naam. Tersibukkan dengannya, berlomba-lomba untuknya, menjadikan dia lalai dari tujuan hikmah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Apakah manusia tersebut adalah orang-orang yang akan menegakkan, tetap menegakkan ketaatan kepada Allah, menjadikan dunia sebagai wasilah, sarana. Naam. Ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Naam. Apakah manusia tersebut adalah orang-orang yang berusaha untuk tetap menahan jiwanya, dirinya, naam, untuk mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya? Ya. Ataukah justru orang yang terjerumus, terperdaya dengannya? Naam. Ya. Allah akan melihat bagaimana manusia tersebut, bagaimana mereka mensikapi terhadap dunia ini. Naam. Ya. Khulwatun khadirah, sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau, yang memikat. Naam. Yang tidak memahami kenyataan hakikat dunia tersebut tentunya akan berjatuhan, bergelimpangan, terjerumus dengannya. Dan itu kebanyakan keumuman dari manusia. Naam. Itulah ujiannya. Makanya diingatkan, fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Naam, hati-hati dengan dunia. Fitnah, ujian, cobaan. Naam. Seseorang harus betul-betul menghadirkan senantiasa dalam dirinya. Ya, dunia itu adalah cobaan, ujian. Naam, harus mengetahui hakikat kenyataan dunia. Hakikatnya, sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada nilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terus menghadirkan pada dirinya supaya tidak terperdaya. Hanya menjadikan dunia sebagai wasilah, sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan utamanya yang menjadikan dia lalai dari kehidupan akhiratnya. Laukana fid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafira walau sabatan nan ma. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya, kalau ada nilainya, coba seberat sayap nyamuk. Berapa kilo sayap nyamuk itu? Nah, kalau ditimbang, kok berapa kilo? Ya timbangan enggak akan bergerak. Ya, kalau dunia itu ada nilainya. Nah, seberat sayap nyamuk. Niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan walaupun seteguk air minum sekalipun. Kalau ada nilainya, akan diberikan kepada orang-orang beriman saja. Orang kafir tidak akan mendapatkan. Tapi lihat dalam kehidupan dunia ini, bagaimana mereka haula'il kufar dalam perkara dunia. Seringkali kebanyakan mereka orang yang ya lebih banyak mendapatkan dunia. Nah, ya, mereka mendapatkan dunia, bahkan terkadang mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang beriman, iya kan? Nah, barakallahu fiik, menunjukkan tidak ada nilainya sama sekali kehidupan dunia tersebut. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, seandainya dunia itu tidaklah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirah, melainkan ibaratnya seperti seorang itu menceburkan ataukah mencelupkan tangannya, jari jemarinya ke dalam lautan, kemudian lihatlah apa yang kembali padanya. Kita masukkan jari jemari kita, nah, ke dalam lautan, ke dalam air laut. Nah, kemudian lihat apa yang kembali pada jari jemari tersebut dari air. Hah? lautan tersebut seperti ibaratnya kehidupan akhir. Apa yang kembali dari jemari, ya, air yang menempel padanya, itulah dunia. Kira-kira apa yang tersisa padanya? Nah, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersempar sahabat berada dalam suatu pasar, melewati seekor kambing, anak kambing cacat dalam kondisi menjadi bangkai. Nah, maka dikatakan kepada mereka para sahabat ridwanullah majma'i, siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing cacat yang mati ini dengan satu dirham saja? Nah, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah seorang pun di antara kami ingin memilikinya. Nah, ya, walaupun gratis sekalipun, diberikan secara cuma-cuma, anak kambing cacat dalam kondisi mati, bangke. Nah, gak ada yang menginginkan sama sekali. Kalaupun diberikan secara cuma-cuma, itulah. Nah, hakikat dari dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak menginginkan. Nah, tapi sebagaimana digambarkan Nabi di sini, dunia itu khulwatun khadirah, manis dan hijau, yang menyebabkan nah manusia terperdaya dengannya, tertipu. Ya. Kalau tidak senantiasa menghadirkan pada dirinya tentang hakikat dunia digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, menjadikan manusia betul-betul larut. Naam. Terjerumus, tertipu, terfitnah dengan dunia. Ya, dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran. Ya, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa pada diri kalian. Walakinni aksya antub satu alaikum dunya kemampusitat ala mangkana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian itu manakala dunia itu dibentangkan. Begitu mudah untuk mendapatkan dunia. Pintu-pintu dibuka. Sehingga manusia mudah untuk mendapatkan. Ya, sebagaimana itu dibentangkan. Dibuka dunia terhadap umat-umat sebelum kalian. Yang kemudian kalian berlomba-lomba untuknya. Untuk dunia. Sebagaimana mereka berlomba-lomba. Nah. Yang kemudian kalian binasa karenanya. Sebagaimana mereka binasa. Seseorang rela meninggalkan agamanya. Demi untuk mendapatkan dunia. Meninggalkan pakaian sunnahnya demi untuk mendapatkan dunia. Nah, ya, perlombaan-perlombaan dunia yang menyebabkan terjadinya pertikaian, perselisihan, permusuhan di antara saudara, teman, keluarga, tidak jarang menjadikan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan itu sesuatu yang, ya, terjadi yang demikian ini. Bagaimana dengan sebab dunia Naam mengorbankan segalanya, hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, mengorbankan agama, iya kan? Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kita. Naam, fatagud dunya, hati-hati dengan dunia. Ya, fitnah dunia. Nah, mencakup padanya harta benda, wanita dan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Wattaqun nisa. Ya, dan hati-hati kalian dengan wanita, dikhususkan. Naam, di sini. Ya, terkait tentang fitnahnya wanita. Naam. Ya. Barakallahu fik. Menunjukkan tentang ya lebih berhati-hatinya untuk seseorang menjaga dirinya dari fitnahnya wanita. Betapa banyak orang menjadi gila gara-gara wanita. Seseorang bunuh diri gara-gara wanita. Hah? Nah, tidak sedikit orang meninggalkan agama, ya, dengan sebab wanita. Ya, manhajnya, akidahnya, dia jual ingin mendapatkan wanita. Naam. Barakallahu fik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mataraku ba'di fitnah adur 'ala rijal minan nisa, tidaklah aku meninggalkan naam suatu fitnah setelahku yang lebih madrotkan bagi kaum laki dibandingkan mereka para wanita. Ya. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, silakan kalian suruh saya untuk menjaga rumah yang mewah penuh dengan harta benda yang melimpah. Namun jangan kalian suruh saya untuk menjaga wanita yang tidak halal bagiku. Meskipun berupa budak wanita yang hitam. Karena takutnya terfitnah dengan wanita. Silakan kalian menyuruh saya menjaga enam rumah yang mewah yang berisikan harta benda yang melimpah. Tapi jangan sekali-kali untuk menyuruh saya menjaga wanita yang tidak halal bagiku. Meskipun seorang budak wanita yang hitam. Nah. Ya. Demikian pula Said bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku, khawatiranku terhadap wanita. Nah, kita lihat bagaimana. Ya, beliau merasa khawatir, takut. Beliau mengatakan ini di saat usia beliau 84 tahun. Nah, barakallahu fik. Di samping itu usia pandangan penglihatan beliau yang sudah mulai kabur di usia tersebut. Nah, ya. Tapi lihat kekhawatiran mereka terhadap fitnah wanita ini. Nah, tipu dayanya ataukah wanita itu sendiri? Waliyadubillah. Fattakun dunya. Wattakun nisa. Hati-hati dengan dunia. Naam, terlebih terhadap wanita ini. Sekian bahaya. Ya. Naam. Terfitnah karenanya. Bahkan mereka musuh-musuh Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Naam. Dalam syarah beliau di sini. Naam. Upaya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Dengan mereka para wanita. Di saat mereka enggak bisa untuk. Naam. Menyerang akidahnya secara langsung. Tapi bagaimana mereka berusaha merusak ya dengan para wanita itu. Menjadikan mereka keluar dari rumah, menanggalkan pakaiannya. Naam. Ya. Dan yang lainnya yang menjadikan kemudian kaum muslim rusak akidahnya, agamanya. Naam, disebabkan karena mereka. Naam, sehingga mereka berupaya ya dalam hal ini musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin diantaranya dengan mereka para wanita. Ya fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat nisa, karena sungguhnya naam awal fitnah yang menimpa bani Israil pula disebabkan karena para wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.